api menjalar dari sebuah kapal. Jerit ketakutan keras melebihi gemuruh gelombang yang datang. Sejuta lumba-lumba mengawasi cemas, risau camar membawa kabar tampo mas terbakar. Risau camar memberi salam tampo mas dua tenggelam. Menggelepar dalam ingatan, hatiku rasa bukan takdir Tuhan, karena aku yakin itu tak mungkin. Korbankan ratusan jiwa, mereka yang belum tentu berdosa. Korbankan ratusan jiwa demi peringatan manusia. Korbankan ratusan jiwa, mereka yang belum tentu berdosa. Korbankan ratusan jiwa demi peringatan manusia. Celote sang camar, bermacam alasan tak mau kami dengar. Di pelupuk mata hanya terlihat curam api dan jerit penumpang kapal. Tampomas, sebuah kapal bekas. Tampomas, terbakar di laut lepas. Tampomas, tuk penumpang terjun bebas. Tampomas, beli lewat jalur culas. Tampomas, hati siapa yang tak panas. Tampomas. Kasus ini wajib tuntas. Tampomas, koran-koran seperti amblas. Tampomas, pahlawanmu kurang tangkas. Tampomas, cukup tamat bilang naas.